Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah, kita selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita orang yang pandai bersyukur akan Allah tambahkan nikmat dalam kehidupan kita, dan melalui kajian kita yang sering kita lantunkan di RRI yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya saya bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang sangat agung. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mencoba memberikan pengajaran bagi kita, orang yang menunda-nunda kebaikan, orang yang menunda-nunda taubat, orang yang menunda-nunda untuk meninggalkan maksiat, bagi orang juga yang penuh dengan kesalahan tidak mensegerakan diri untuk bertaubat. Kemudian mereka itu juga dikategorikan orang yang munafik, ya. Fa in tawallau, sudah datang kepada mereka satu utusan yaitu Nabi Muhammad menjadi pencerahan dalam hidup kita, yaitu untuk menteladani Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari, kurang kita mau melakukannya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling dari keimanan, sebetulnya itu tak mengaruh sama Allah. Ya. Hasbi Allah, cukup Allah lah bagiku, katakan gitu. Ya, mau kalian buat apa, silahkanlah begitu. Karena apa? Aku yakin dengan prinsipku ini, hanya jalan Allah yang aku lalui. Ya. Memang jalan kepada Allah cukup dengan penuh cobaan, dengan rintangan. Benar. Nah, jadi kita katakan, jangan kita juga mengatakan, ah cukuplah Allah yang mengetahui, aku dah betul, tak mau disalahkan. Ini orang orang juga bodoh kan begitu. Jadi berlakulah kita dalam kehidupan kita dengan menuntut ilmu, sembarilah amal ibadah kita itu menjadi landasan dan dalil, sehingga apa, jangan tersesatkan diri kita dengan beraneka paham yang ada pada saat sekarang ini. Lebih luasnya lagi pembahasan kita akan dijabarkan oleh Ustadz Zainal. Kami silakan, Ustadz. Iya, ada satu fenomena ketika seseorang bangga bahwa dia telah memuslimkan orang sekian banyak. Betul. Dan itu tidak saja terjadi di dalam agama Islam. Di dalam agama lain pun ini sudah menjadi komoditas, bahwa dia dapat memindah agamakan seseorang atau ratusan orang, bahkan ribuan orang menjadi penganut dia yang setia. Iya. Saya rasa bukan itu seorang dai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengislamkan begitu banyak orang dan dia tidak pernah pamer bahwa dia itu telah mengislamkan sekian ratus, sekian puluh atau sekian ribu orang. Dia tetap berkata hasbiyallah la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku. Banyak sedikit bukan menjadi kesuksesan dan kegagalan seorang nabi, seorang dai dalam berdakwah menjadi acuannya. Tetapi sebenarnya keyakinan dai, keyakinan nabi kepada kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi tumpu dan harapan dia dalam berdakwah. Karena apa? Karena banyak cobaan dan godaan. Sehingga tidak ada kata kecuali alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah dia berserah, hanya kepada Allah dia bertawakal. Kenapa? Karena kita menemukan godaannya yang begitu besar sehingga tidak ada kata kecuali berserah diri kepada Allah. Kita menemukan bagaimana ustadz karena godaan kursi dan jabatan sehingga berubah profesi dari ustadz menjadi legislatif, gitu ya kan. Pertamanya niatnya menjadi anggota legislatif berdakwah lewat jalur kursi DPR atau DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Terakhir dia pula yang didakwahi oleh kawan-kawannya. Dia hanyut dan tidak bisa memberi pencerahan di dalamnya. Inilah alaihi tawakkaltu tadi. Bagaimana rakyat anggota pengajian dijadikan tameng untuk memberi suara kepada dia. Ketika naik, bukan dia mencerahkan anggota DPR yang lain untuk menetapkan kesejahteraan rakyat di atas dan nomor satu, tetapi akhirnya juga ikut-ikutan, aku dapat apa ketika aku menjabat. Ini ada satu hal yang salah nih Ustaz. Iya. Mengartikan pendapat yang pertamanya niatnya ikhlas, baik dan sebagainya. Juga ada yang menyatakan cukuplah aku jadi ustaz juga. Jadi kadang-kadang ustaz itu juga enggak pencerahan, hidupnya juga tak tercerah kan gitu. Jadi harapan kita ini bisalah memaknainya itu apa? Cukup di sini ada bermakna ya. Hidup kita itu memang harus cukup, cukup sederhana, cukup makan, cukup sandang, cukup pangan dan sebagainya. Kita harus cukup di situ. Ya, ketika kita melakukan kata hidup ini kita harus cukup, kan ya? Cukup beribadah juga, jangan cukup makan aja, cukup beribadah kita. Jangan kadang-kadang kita banyak kerja, beribadah kurang. Kalau saya rasa ketika kita tawakal kepada Allah bukan berarti kita kehilangan semuanya. Bukan berarti kita tawakal kita akan menjadi orang yang miskin karena kita malas. Betul. Menjadi orang yang mengemis karena kita tidak punya. Menjadi orang yang meminta-minta jabatan karena kita haus jabatan. Betul. Saya rasa bukan itu. Lebih lagi karena kita menjadi kehilangan muka karena kita melupakan Tuhan. Saya rasa bukan itu. Tawakal itu adalah kekuatan para nabi. Berserah diri kepada Allah itu adalah kekuatan yang hakiki yang terjadi pada diri muslim. Terkadang orang tawakal ketika dia jatuh miskin. Tawakal karena jadi dari ustaz mau jadi anggota DPR rupanya enggak dapat kursi. Tetapi sebenarnya ketika dia menjabat dan mendapatkan kursi dia tetap bertawakal karena dia tahu misi saya naik ini untuk mencerahkan. Ustaz-ustaz selama ini tidak pernah mendapat honor. Bagaimana dari anggaran negara ini akan ada honor tetap bagi ustaz-ustaz? Karena di luar negeri itu semua guru ada khusus ada. Ya. Masjid dai itu dibangun oleh anggaran negara. Kita menemukan di Mesir sana ada namanya Wazaratul Awqaf, Menteri Wakaf, dan itu menangani jutaan masjid di seluruh kota Kairo dan Republik Arab Mesir, dan tidak saja menangani masjid pembangunannya tetapi maintenance-nya, perawatan dan pemeliharaannya, tidak saja di situ tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada imam besarnya, ada khatibnya, semuanya itu telah ditata dan diatur oleh Menteri Wakaf, dan itu semuanya dibiayai oleh biaya APBN dan APBD. Kita menemukan banyak ustadz yang duduk di legislatif tetapi itu tidak menyuarakan hal yang sedahsyat itu gitu. Di mana niat dan visi misi dia ketika dia menjabat, ketika dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? Inilah makna tawakal tuh tadi. Niat yang tulus berserah diri kepada Allah harus tinggi. Karena apa? Karena berserah diri kepada Allah sangat amat kuat. Wahuwa Rabbul Arsil Azim. Kenapa berserah diri kepada Allah sangat kuat? Karena tiada Tuhan yang menguasai ars yang besar kecuali Allah. Tiada Tuhan pencipta langit dan bumi kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberi kita rezeki kecuali Allah, Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan salah juga Ustaz kalau kita memaknain ketika kita sudah cukup kita lakukan, kita kena penyakit, udahlah tawakal sama Allah tanpa ada usaha. Atau juga bukan ada orang yang tak memiliki keturunan, tawakal aja sama Allah tanpa ada usaha, ini juga salah. Memaknai, barengilah tawakal itu. Yakini dengan usaha kamu itu, insya Allah akan merubah nasibmu. Kan begitu. Tawakal itu pekerjaan hati. Hati. sementara anggota tubuh itu tetap bekerja maksimal. Jadi bagaimana anggota tubuh yang bekerja maksimal itu dibarengi dengan tawakal. Terkadang ada orang yang terlalu pede dengan saya pasti berhasil. Tawakalnya. Lupa dia tawakal kepada Allah, rupanya gagal, stroke, bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak ingat bahwa di balik sebab ada pencipta sebab akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memprediksi dari A pasti B. Rupanya dari A Allah memberi kita loncatan ke B minus. Mundur ke belakang, bukan malah ke B, apalagi ke Z. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak selalu 2 tambah 2 4. Terkadang 2 tambah 2 bisa 500 rupiah misalnya, kan begitu. Bisa 5 juta, bisa 5 ya, juta dan sebagainya. Para pendengar RR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini yang harus kita raih yaitu adalah pertama sekali adalah meyakini Allah itu maha segala-galanya dengan bentuk apa? Memperbanyak zikir hasbiyallah, la ilaha illallah, ya. Kemudian juga yakininlah juga dengan usaha kita, kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengkultusan keyakinan itu terdapat bahwasannya Allah adalah pencipta makhluk dan alam semesta ini yang merupakan Tuhan memiliki arasy yang agung. Kalau kita mengkaji arasy yang agung, tidak bisa kita bayangkan dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Cukup kita lakukan ketika kita membaca di dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, serahkan diri jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada ikhtiar mutlak, usaha anggota tumbuh secara maksimal untuk mencapai maksud dari tujuan kita ini. Apa yang telah disampaikan dalam kesempatan ini dapatlah kita kesimpulkan bahwasannya mukmin yang benar-benar mau menjalani aktivitas sesuai dengan aturan main di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menjadi kudwah dan tauladannya dalam kehidupan sehari-hari, dia harus memiliki tiga hal. Yang pertama, memperbanyak zikir hasbiyallah kepada Allah, cukuplah, dan meyakininya, Kemudian tawakal setelah ikhtiar mutlak tadi, dan pernyataan pengkultusan Rabbul Arsyil Azim, hanya Allah adalah Tuhan Arasy yang Maha Agung. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Safiar didampingin Ustaz Zainal mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.